maka lebih afdalkan untuk uzlah, mengasingkan diri, membawa harta bendanya, membawa keluarganya, sanak kerabatnya, lari membawa agamanya dari fitnah-fitnah yang ada. Bukan kemudian nyemplung dalam fitnah, lari dari fitnah. Maka zaman sekarang ini, ikhwan fillah a'azakumullah, tempat-tempat uzlah ialah al-ma'ahid islamiyah salafiyah, ma'had-ma'had pesantren-pesantren Islam, pesantren-pesantren salafiyah, al-sunnah wal jamaah, itu tempat-tempat uzlah, tempat-tempat untuk lari membawa agama kita, tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk di situ urusan apa namanya ibadah, sibuk di situ urusan amal ketaatan, urusan ilmu dan yang lain-lain. Nah, dan saya perhatikan tempat yang paling bagus untuk uzlah Jamaah. Kenapa kok Jamaah? Bukan kemudian apa namanya fanatik pesantren ya? Lah, karena Jamaah itu pelosok, gelesek, tep. Hah? Dari ibu kota Son'a sampai ke Jamaah itu 5 jam perjalanan. Naik turun gunung, sana kemari. Hah? Di lembah wadi begitu, dikelilingi oleh gunung dan tengah-tengahnya adalah wadi Jamaah. Tidak terdengar suara musik, tidak mendengarkan suara-suara yang ada, terdengar cuma suara gemericik air menjelang subuh, dibunyikan suara-suara bomba, tahu bomba, mesin air, tum tum tum tum tum, itu kedengaran merdu dengan musik air yang keluar dari situ, musik air yang mengalir menuju ke sawah-sawah, musik pemandangan gunung, batu dan apa namanya pasir yang gersang, kemudian kebun-kebun anggur, kebun-kebun apel dan yang lain-lainnya. Itu kasih tempat yang uzlah gitu. Tidak ada suara musik. Wah, perempuan-perempuannya semuanya pakai hijab. Kecuali masih cilik-cilik. Pakai hijab semuanya. Yang rakyatnya, yang apa namanya masyarakatnya, apalagi tolak-tolak lainnya, pakai hijab semuanya. Kamu lihat paling gagak-gagak hitam. Ya, enggak lihat gagak putih. Gagak hitam yang kamu lihat itu. Enggak kelihatan. Enam. Dan itu sibuk dengan belajarnya, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Sebuah masyarakat yang besar, masyarakat sunnah wal jamaah salafiyah, belajar di situ, mendapatkan ilmu yang banyak dan kesempatan yang sangat emas untuk mengamalkan seluruh sunnahnya Rasulullah SAW. Yang kamu tahu sunnah, amalkan di situ. Walaupun sudah kesandal, amalkan di situ. Dan dianjurkan sangat oleh para masyayikh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semua sunnah yang kamu ketahui diamalkan di situ. Asyik. Dan itu yang dikatakan sendiri oleh Syekh Yahya. Lebih khusus ketika itu belum menasihatkan orang-orang Indonesia ketika itu. Belum mengatakan bahwasanya ikhwan Indonesiun tinggal di Jamaah ini tidak hanya kemudian mencari ilmu agama, tapi juga merupakan uzlah, pengasingan mereka dari fitnah-fitnah yang ada. Nah, dan banyak pula teman-teman dari Yaman yang di kota-kota besar segala macam yang ada di Yaman, itu mereka semuanya lari ke Jamaah dikarenakan tidak betah dengan fitnahnya dunia, fitnahnya wanita, fitnahnya segala macam yang ada di kota-kota besar yang ada. Delup-sup di pelosok Jamaah, sudah makan kubus kering situ, makan idam dari kacang-kacangan dicampur sama apa namanya bumbu kari, kayak apa begitu, makan begitu asik, masya Allah nikmat. Dengan membawa agama Allah, membawa agama kita dan doa kita di Jamaah, luar biasa ya Pak. Cuman terpaksa saja harus pulang ke Indonesia itu. Kalau Allah takdirkan nggak pulang, lebih zen, nggak usah pulang-pulang, nggak usah pulang-pulang, saya mati di sana dan nggak usah pulang-pulang. Nah, karena keadaan yang terpaksa yang harus mengendaki orang untuk pulang. Lonsan, itu menunjukkan apa? Lari dari fitnah. Dan masing-masing melaksanakan amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, lari dari fitnah. Bukan kemudian malah mabar menyemplung dalam fitnah, senang dengan yang namanya fitnah. Lah, tapi lari dari fitnah sejauh-jauhnya untuk menyelamatkan diri dari agama kita, prinsip kita, akidah kita dan yang semisalnya. Kalau kita selamat dari syubhat, belum tentu dengan syahwat. Selamat dari syahwat, belum tentu dari syubhat. Selamat dari syubhat dan syahwat, belum tentu selamat dari apa namanya sibuknya waktu kita untuk membicarakan fitnah. Selamat dari menyibukkan dari perkara fitnah, belum tentu selamat dari perkara yang mubah yang mungkin melalaikan kita dari perkara yang afdal lagi, yang lebih utama lagi daripada itu. Wadah Allahumma musta'an. Wa rawa muslimun عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innaha satakunu fitan." Sesungguhnya akan terjadi yang namanya fitnah kata Rasulullah. "Ala thumma takunu fitnah." Ketahuilah kemudian akan terjadi lagi yang namanya fitnah. "Al-qa'idu fiha khairun minal mashi." Yang duduk di zaman fitnah itu lebih baik daripada yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i ilaiha. Yang berjalan ketika itu lebih afdal, lebih utama, lebih baik daripada orang yang berjalan ke arahnya. Bayangkan urusan duduk sama berdiri. Yang duduk lebih afdal daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih afdal daripada yang jalan. Yang jalan lebih afdal daripada yang lari. Itu menunjukkan upaya untuk menjauh sejauh-jauhnya dari fitnah dan jangan urusi fitnah. Ala faida nazalat aw waqa'at. Ketahuilah kalau telah turun atau terjadi yang namanya fitnah-fitnah tadi. Faman kana lahu ibilun falyalhaq bi ibilih. Maka barang siapa yang memiliki unta, kabur dengan untanya. Wa man kana lahu ghanamun falyalhaq bi ghanamih. Siapa yang punya apa yang siapa yang memiliki domba kambing, kabur dengan kambingnya. Wa man kana lahu ardun falyalhaq bi ardih. Dan barang siapa yang punya tanah, urusi tanahnya. Jangan ngurusi fitnah, jauh dari fitnah. Jika kamu urusi kerjaan kamu dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kambing, membala kambing, ngasih makan kambing, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya tanah, yang punya sawah, garapan sawahmu. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah itu. Yang punya unta, yang punya sapi, garapan. Jauh dari fitnah, tinggalkan yang namanya fitnah. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Faqala rajulun. Maka ada laki-laki yang bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita man lam yakun lahu ibilun wala ghanamun wala ardun?" Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau ada orang yang enggak punya unta, enggak punya kambing, enggak punya tanah? Kalau sekarang enggak punya kendaraan, enggak punya sepeda motor, enggak punya sandang tanah, enggak punya apa-apa. Qal, dia mengatakan, "Ya'midu ila sayfihi fayatuqa ala hadhihi bihajar." Dia datang ke pedangnya, dia ambil pedangnya, kemudian dia patahkan yang tajamnya itu dengan batu, patahkan, remukkan. Semalian juni sapaan naja, kemudian dia apa namanya pergi, kalau dia mampu untuk pergi, menyelamatkan diri. Allahumma hal ballaghtu, Allahumma hal ballaghtu, Allahumma hal ballaghtu, ya Allah, bukankah saya telah menyampaikan 3 kali? Faqala rajulun, berkata laki-laki. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in ukrihtu hatta yuntalaqu bi ila ahadis saffaini aw ihdal fiatain. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatku kalau saya dipaksa sampai saya diseret harus berdiri atau harus hadir di salah satu dua saf atau dua kelompok yang seperti ketika itu. Fadarabani rajulun bisayfih. Kemudian ada seseorang yang memukul saya, memenggal saya dengan pedangnya. Au yaji usahmun fayaqtulani, atau tiba-tiba datang apa namanya? Busur panah, anak panah, kemudian membunuh saya. Qala yabu'u bi ismi wa ismika wa yakuna min ashabin nar. Orang tadi yang membunuh kamu tadi itu akan kembali membawa dosa dan dosa kamu dan dia termasuk ashabin nar. Ini fitnah, bukan fitnah, saya lagi bukan fitnah antara kaum muslimin dengan kufar. Tapi ini fitnah bainal fiatain minal muslimin. Fitnah di antara dua kelompok besar di kalangan kaum muslimin. Atau dua staf kaum muslimin yang perang saudara. Nah, ketika itu suruh menjauh oleh Rasulullah SAW. Suruh mematahkan pedangnya, jangan ikut campur. Kalau dipaksa, seret oleh salah seorang di antara dua kelompok yang ada dan harus berdiri di situ. Harus ikut perang. Dengan terpaksa, kemudian sampai ada yang memenggal leher dia atau dia memanah sampai dia mati, maka yang membunuh dia itu akan membawa dosa dia dan dosa yang membunuh tadi, dan dia termasuk ashabun nar yang membunuh dia tadi. Nah, itu menunjukkan lari dari fitnah ketika terjadi fitnah-fitnah yang ada, baik dalam bentuk pembunuhan ataupun dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Fahada minal ilajil azim. Ini termasuk obat yang agung yang sangat besar sekali. wa ta'rifin nas ma yanfa'uhum, mengenalkan orang kepada apa yang bermanfaat buat mereka. Kalau tarafan nasu ila amalihim, kalau seandainya masing-masing orang itu kembali kepada amalannya masing-masing, yang punya sawah ngarap sawahnya, yang punya sapi ngurusi sapinya, yang punya unta ngurusi untanya, yang punya kambing ngurusi kambingnya, yang punya tanah ngurusi tanahnya, maqamat fitnah, maka tidak ada yang namanya fitnah. Masing-masing ngurusi sawahnya, ngurusi kambingnya sendiri-sendiri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang ada. Enggak akan ada yang namanya fitnah. Kal mudhaharat, seperti demonstrasi. Itu orang-orang yang punya kerjaan demonstrasi itu. Fitnah demonstrasi, walau khilafat, kudeta militer. Fakullu hadhihi minal fitan, itu semua dari fitnah. Fama abamal ilaja fi syar', alangkah agungnya pengobatan dari syarat ini. Wama qalal muntafi'ina bih, alangkah sedikitnya orang-orang yang bermanfaat dari pengobatan ini. Nah, kalau seandainya orang-orang itu masing-masing sibuk dengan kerjaannya, yang ini sibuk dengan sholatnya, sibuk dengan puasanya, sibuk dengan zakatnya, sibuk dengan hajinya, dengan zikir yang syar'inya, sibuk dengan baca Qur'annya, dengan istighfarnya, sibuk dengan kambingnya, yang ini untanya, yang ini sapinya, yang ini tanahnya, yang ini sawahnya, sibuk dengan urusannya masing-masing untuk mendapatkan kehidupan dunia, kemudian dia bergunakan untuk taat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang namanya fitnah-fitnah yang ada itu. Tidak ada yang namanya demonstrasi itu. Tidak ada yang namanya kudeta itu. Nah, orang-orang yang demonstrasi itu tidak ada kerjaan. Iya, tidak ada kerjaan. Kalau dia datang ke rumahnya ngusawanya, tapi ini kan demonstrasi sana kemari, sambil bawa sarduk ke sana kemari, apalagi demonstrasi usaha sembako. Lihat mana gulanya, mana gulanya, mana berasnya, mana berasnya. Jangan naikkan BBM, jangan naikkan BBM. Terus kemudian demonstrasi orang yang banyak, di depan menggelar spanduk yang besar, mau belakangnya sekian banyak bebek, sekian banyak ayam. Turunkan BBM semua terus demikian. Yang lakinya ada, yang perempuannya ada, wah perempuannya jelas dengan laki-laki, nggak pakai hijab yang syar'i, sudah kayak gitu. Yang tua, yang muda, yang cilik, semuanya ada situ. Pertigaan yang sana kemarin mudhaharat, menimbulkan fitnah yang besar di sebuah bangsa dan negara, dan fitnah yang besar baik syubhat atau syahwat yang ada. Terlebih lagi yang namanya mudhaharat, demonstrasi-demonstrasi yang ada itu termasuk tasyabbul kufar, menyerupai orang kafir, dan termasuk perbuatan orang kafir. Nah, sehingga kalau dia menyibukkan dirinya lari dari fitnah, menyibukkan diri dengan amalnya masing-masing, maka tidak akan terjadi yang namanya fitnah seperti ini. Naam. Allahul musta'an. Ini kalau kita nazakumullah, anjuran untuk lari dari fitnah yang ada, dan masing-masing kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga janganlah jadi seseorang yang suka dengan fitnah. Jangan senang kemudian mengkonsumsi yang namanya fitnah. Paham? Kalau Pak Ade dulu semangat. Dia mengatakan fitnah itu vitamin saya. Sorry mengatakan demikian ketika masih di Golan, di depan kita mengatakan, fitnah itu vitamin saya. Dulu dengan saat dengan garangnya dia mengatakan fitnah itu vitamin saya. Tambah banyak fitnah tambah lemu. Begitu. Allah musta'an, Allah musta'an. Sekarang bukan vitamin, Ustaz. Virus, bakteri. Yang lebih dahsyat daripada HIV, Ustaz. Allah musta'an. Ya, sekarang beliau kan terkena persoalan bebas ya. Iya, beliau sekarang itu terkena persoalan bebas. Tanda petik. Bukan persoalan bebas yang aneh-aneh. Tanda petik. Bebasnya itu. Allah musta'an. Coba kalau Ustaz sibuk ngurusi sawah Ustaz kalau punya sawah. Atau ngurusi kambingnya, atau ngurusi untanya, atau ngurusi sapinya. Kenapa kan demikian? Coba kalau ngurusi pondoknya kayak dulu lagi coba. Kembali lagi dulu lagi. Membuka pesantren kayak dulu lagi. Pesantren Ihya Ussunnah. Salah ngatang ya. Ihya Ussunnah yang kayak dulu lagi. Kembali kepada prinsip yang benar. Bergabung dengan teman-teman yang lainnya. Dengan Ihya Ussunnahnya. Menyebarkan sunnahnya Rasulullah SAW. Gak ada acara-acara jalan antara agama. Gak ada acara-acara refleksi satu hati. Gak ada gabung-gabung sama Arif Ilham majlis zikir yang bid'ah seperti itu. Gak ada. Tidak bakal ada semuanya itu. Gak ada, kita itu gak ada. Ayem tentrem di rumahnya, minum teh, minum kopi, senengnya ya. nyahi, jahwah, dengan santainya dikerumuni oleh para ustaz, dikerumuni oleh para santri-santrinya, membaca buku-buku agama, buku-buku ilmiah, buku-bukunya para ulama, datang ke maktabah, bahas ilmu ini, bahas ilmu itu, datang ke pondok, ngajar santri ila akhirih, keluar dakwah ila Allah, mahadhar tabligh akbar yang ada. Masya Allah, barokah ustaz. Kamu perhatikan dulu dakwahnya dia, masya Allah ya. Kalau diumumkan tabligh akbarnya Ustaz Ja'far Umar Thalib, Direktur Ponpes Ihya Sunnah dulu lo ya. Wah, bludak. Wah, semuanya langsung charter bis. Acara di Jogja yang dari Jakarta datang. Jakarta datang, Tangerang datang, Bekasi datang, semuanya datang. Semuanya serempak kumpul blek sini fulan. Agar-agar. Nah, masya Allah, barokah. Sekarang siapa yang mau datang kepada dia? Mohabbah Akbar, Tablik Akbar, Ja'far Umar Thalib, mantan. Mantan, mantan panglima, saya jihad katanya, mantan panglima. Mantan, enggak lagi mantan. Dan datang enggak ada yang datang orang-orang yang pakai apa namanya pakai pantolon, iya hanya terlihat yang ininya enggak ngerti, dia enggak ngerti apa orang awal, yang bodoh-bodoh enggak ngerti apa-apa. Oh ilah yang datang pada dia orang-orang yang memang sama kayak dia. Demikian. Sama sekali enggak ada barokahnya, sama sekali. Diumumkan Muhammad Akbar di Masjid Mujahidin Surabaya. Kalian datang kalau nyalatin sana enggak ada. Saya tahu siapa datang itu. Diumumkan Masjid Zikir berjamaah dengan awihan di Istiqlal. Yang datang itu orang awam, orang-orang yang seperti itu, yang orang genaib. Allah, enggak ada barokahnya sama sekali. La haula wa la quwwata illa billah. Naam. Ingat kepada Nabi Dina, jazakumullah. Ini akan semuanya lari dari fitnah. Lari dari fitnah. Jauhi yang namanya fitnah. Dan jangan merasa aman dari fitnah yang ada itu. Itu semuanya pelajaran bagi kita semua. Kenyataan yang ada itu. Para pakde-pakde kita ini. Jadikan sebagai pelajaran, sebagai ibrah. Pakde kita, pakde. Dari mulai pakde-pakde yang tua-tua ini. Dari mulai pakde kita, pakde Ja'far, pakde Yazid, pakde Hakim, pakde Muja, pakde Rofiq, dan yang lain-lainnya. Kamu jadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran mereka-mereka itu. Bagaimana dulu mereka dakwahnya sedemikian rupa semaraknya, sedemikian rupa apa namanya barokahnya, dikunjungi oleh salafiyun seluruh di Indonesia ini, dilulukan namanya ahli fiqih terkenal Indonesia di Jawa. Tidak ada merujuknya di fiqih Islam Abdul Qadir Syaibani. Kalau gitu ya semua bisa kan. Allah Ustaz, dilulukan dulu masya Allah Abdul Hakim Abdad berhadis di hadal asr. Kalau sekarang katanya dilulukan sekali hadis dan sekarang ini Allahul Musta'an dalam keadaan apa namanya prinsipnya tidak dijaga, dalam keadaan fitnah yang menyebar di kalangan dia tidak diperhatikan, nyemplung dalam fitnah yang ada. Wah, itu dulu kan. Nah, sekarang itulah keadaan yang ada. Maka jadikan sebagai ibrah ikhwan, sebagai pelajaran berharga buat kita semua orang-orang yang demikian itu, sehingga jangan sampai kemudian terjadi pada diri kita untuk keesokan harinya, sehingga apa yang mereka lakukan selama ini dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sunnah mustaqim itu semuanya dicamkan baik-baik, dijauhi jauh-jauh, dan jangan coba-coba nyicipi. Jangan coba-coba itu. Kalau banyak sekarang ini orang-orang yang sok gaya, yang sok sombong begitu, kepingin nyicipi, nyicipi. Jangan-jangan saya tidak gitu, kepingin nyicipi. Apa betul kalau saya kayak dia juga? Jangan-jangan saya lain sendiri. Hukuman khas, hukum khusus katanya. Lah, jangan coba-coba mengikuti. Karena ketersediaan banyak terjadi. Tidak hanya di Indonesia ini, Nabi Tina, tapi juga di seluruh dunia yang ada fitnah itu menenggelamkan sekian banyak orang-orang yang dulunya sebagai harapan dakwah, tumbuhan dakwah, bahkan sebagai pemersatu. Pemersatu para ustaz, para syarikat, pemersatu dakwah salafiyah yang dulunya apa namanya diharapkan bisa apa namanya memberikan pukulan-pukulan telak ahli ahwa'i wal bid'ah sehingga mereka semua terkapar, tidak bisa bangkit. Qadarullah wa syaa fa'al, terpaksa pasti pada kita ini harus tumbang juga menjadi baratan pangser-pangser tua yang mestinya sudah tutup. Yang sudah tidak ada lagi apa namanya kekuatannya, enggak ada lagi barokahnya, enggak ada lagi semarak dakwahnya. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Mungkin cukup sampai sini dulu, dan insyaallah kita teruskan lagi poin-poin yang berikutnya tentang masalah yang disebutkan dalam kitab ini insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنفتين عزكم الله. Setelah kita kemarin membaca kitab Al-Qaul Hasan fi Ma'rifatil Fitan yang ditulis oleh Syekhuna Muhammad Al-Imam Hafizahullah Ta'ala Warha, berbicara tentang keharusan menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai upaya untuk menyelamatkan diri dari fitnah-fitnah yang ada. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pembahasan bahwa selamat dari fitnah yang ada, fitnah syubhat ataupun syahwat, itu merupakan fadlun min Allah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kita bahas tentang permasalahan lari dari fitnah. Anjuran untuk lari dari fitnah, menjauh dari fitnah, dan masing-masing melaksanakan amalannya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendaati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada poin yang keempat. Mauqifus sahabati radhiyallahu anhum min al-fitan. Sikap para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dari fitnah. Ini bagaimana sikapnya para sahabat tatkala menghadapi fitnah-fitnah yang ada? قال حفظه الله تعالى لقد كانت مواقف الصحابة عند الفتن مسددة قولوا sikap-sikap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in ketika terjadinya fitnah itu sikap yang lurus, musaddadah, yang lurus, yang benar. وَمِنْ أَبْرَزِ ذَلِكَ, dan sikap yang paling nampak pada mereka tatkala terjadinya fitnah yang ada ialah عَدَمُ الْقَبُولِ لِلْفِتَنِ وَالْمُشَارَكَةِ فِيهَا, tidak mau menerima fitnah-fitnah yang ada dan tidak mau ikut campur fitnah-fitnah yang ada. Ini kalau Nabi Dina Azzaikumullah, sekali lagi fitnah ini berkaitan antara kaum muslimin, fitnah muslim dengan muslim yang lainnya. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, demikian sikapnya, tidak mau menerima fitnah tadi, menjauh dari fitnah tadi, dan tidak mau ikut campur dari fitnah tadi, dengan fitnah tadi. Adapun sikap kaum muslimin tatkala menghadapi orang-orang kufar, menghadapi orang-orang musyrikin, atau menghadapi kaum munafikin, atau menghadapi ashabul ahwa'i wal bid'ah, kita mendapati para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, demikian kerasnya sikap mereka. Dan itu semuanya pada tempatnya masing-masing. Saya lihat contoh dari beliau hafizahullahu ta'ala, bagaimana fitnah beliau dalam menghadapi kaum munafikin, ini para sahabat, dan bagaimana pula sikap mereka dalam menghadapi kaum muslimin sesama mereka. Walau jina ila tafasil mawaqif sahabat, kalau kita catatkan rincian-rincian sikapnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in fil i'tizal lil fitnah, dalam upaya mereka untuk menjauhkan dirinya dari fitnah-fitnah yang ada, la tala al kalam, niscaya akan panjang pembahasannya. Karena akan terlalu banyak kejadian-kejadian yang ada di zaman mereka ketika itu, dan panjang pula keterangannya ketika kita membahas tentang bagaimana sikapnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in pada masing-masing fitnah yang ada. Ini akan panjang, tidak cukup dengan buku yang kecil seperti ini, membutuhkan mujalladat, membutuhkan berjilid-jilid untuk menerangkannya, membawakannya dengan sanad-sanadnya yang sahihah sampai kepada mereka, disyarah dengan keterangan-keterangan para ulama ahlu sunnah, terlalu panjang pembahasannya. Wakharajna alil maksud, dan kita akan keluar dari maksud tujuan ditulisnya risalah yang kecil ini. Dan lihat contohnya sekarang. Wanzur ila muqifis sahabati fi qitalil khawarij. Kamu lihat sekarang bagaimana sikapnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in tatkala memerangi orang-orang khawarij, para pemberontak penguasa. Faqad ittafaqu 'ala qitalil khawarij, mereka semua para sahabat bersepakat untuk memerangi orang-orang khawarij. Keras sikapnya, ikut andil dengan penguasa mereka ketika itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, untuk memerangi orang-orang khawarij yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Lain adraktuhum laqtulannahum qatla'at, kata Rasulullah, kalau seandainya saya mendapati mereka orang-orang khawarij ini, akan saya perangi mereka sebagaimana saya memerangi kaum 'Ad. Dikarenakan demikian sikapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang khawarij ini, maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in sepakat, semuanya sepakat, semuanya ikut andil ketika itu, yang ada ketika itu, memerangi orang-orang khawarij bersama khalifah mereka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum radhiyallahu ta'ala anhu. Naam, dikarenakan sesuai dengan norma agama, ikut semuanya. Waqamu bidzalika haqqal qiyam, dan mereka melaksanakan pertempuran tadi, peperangan tadi dengan sebaik-baiknya. Li'annal ahaditha wadihatun jidda fil hasi wal amri di qitalihim, fala syubhata fi qitalihim. Dikarenakan hadis-hadis sangat jelas sekali menganjurkan, bahkan memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang khawarij tadi, maka tidak ada lagi syubhat untuk memerangi mereka. Sehingga sikap para sahabat ketika itu sangat tegas, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menyatakan demikian tentang khawarij, satu sikapnya, satu kata, semuanya memerangi orang-orang khawarij. Naam, dan berhasil dilaksanakan oleh kaum muslimin ketika itu di bawah pimpinannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Naam, sikap yang musaddad ya akhwat, mauqifun musaddad, sikap yang tepat di saat yang tepat pula. Ini sikap mereka dalam menghadapi orang-orang khawarij, kelompok sempalan dari umat ini yang memberontak penguasanya. Lihat pula sikap para sahabat yang lainnya tatkala menghadapi orang-orang yang sama dengan khawarij, yakni dari kalangan kaum munafikin, dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah, orang-orang yang berupaya menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu dapati sikap yang musaddad sesuai dengan anjurannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam mensikapi sabiq. Hah? Kisahnya ma'rufah di kalangan talabatul ilm. Ketika ada seorang muslim, bukan kafir, muslim, ikut laskar kaum muslimin yang dipimpin ketika itu komandonya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memerangi kaum musyrikin. Ada di antara prajurit tadi itu ada yang senang bertanya-tanya tentang ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang masih belum jelas maknanya, ayat-ayat nama surah sifat dan yang lain-lainnya, mulai menunjukkan penyimpangan-penyimpangan prinsip. Dilaporkan kepada Umar Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, dipanggil sama Umar. Didatangkan dari batalion dia yang sebelah sana, dibawa pulang sini orangnya. Begitu pulang sampai di Madinah, disuruh datang ke rumahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan beliau menyiapkan durrah. Dikenal dengan durrah Umar, pelepah